Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fil jami'i sahih mimma laysa fi sahihain. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunyahnya Abu Abdillah Al-Syaibani Al-Baghdadi, imamu ahli sunnah. Kalau dikatakan qala Imam Ahmad, maka disebutkan dalam musnad beliau. Qala haddatsana Ali ibn Abdillah wa Ali bin Abdillah bin Ja'far al-Madini, dikenal dengan sebutan Ali ibn al-Madini rahimahullah, imamu ahli hadis pada masanya. Qala haddathana Mu'ad ibn Hisham Tastawai. Qala haddathani Abi Hisham bin Abi Abdillah Tastawai. Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastawai. Siapa nama bapaknya? Katakan Hisham bin Abi Abdillah. Man Abu Abdillah? Man bapaknya Hisham? Aina Hisham? Hisham Lampung. Bapaknya namanya siapa? Mana Hisham? Hah? Hisham, ikan haddathana Mu'ad bin Hisham. Qala haddathani Abi, yani Hisham. Namanya Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastawai. Siapa nama bapaknya Hisham? Wallahu a'lam. Iya. Namanya abinya enggak tahu dia. Allahu musta'an. Ah, siapa yang tahu? Siapa nama bapaknya? Siapa namanya? Sanbar. Sin nun ba ra. Sanbar. Hisham bin Sanbar Ad-Dastawai, dikenal dengan Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastawai. An Qatadah, huwa Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, salah seorang imam besar ahli hadis pada masanya. Wulida akmah, beliau terlahir dalam keadaan buta, namanya akmah. Ada bayi lahir sudah buta, namanya akmah. Kalau dia lahir dalam keadaan tidak buta, terus terkena penyakit atau kecelakaan baru buta, namanya akma. Tapi kalau terlahir dalam keadaan buta, namanya akmah. Walaupun demikian, beliau imam besar pada masanya. Sekali disampaikan hadisnya Rasul, langsung hafal. Tanpa diulang lagi. Rahimahullahu ta'ala. Anil Ahnaf ibn Qais. Anil Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu. Anna Nabiyallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala, bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yaumal qiyamah, ada empat orang, ada empat jenis orang di hari kiamat nanti. Rajulun asam la yasma'u syai'a, yang pertama seseorang yang tuli, tidak mendengar apapun. Warajurun ahmak, dan yang kedua seseorang yang ahmak, yang idiot, yang dungu, yang idiot. Warajulun harim. Dan yang ketiga, seseorang yang tua renta, tua bangka. Dan yang keempat, warajulun mata fi fatrah. Dan seseorang yang mati pada masa fatrah. Masa fatrah adalah masa kekosongan Rasul. Itu masa antara Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam sejarah jaraknya sekitar 500 tahun. 5 abad. Ini masa yang begitu panjang kekosongan Rasul di sini. Namanya Ayyamul Fatrah. Yang keempat ini, rajulun mata fi fatratin. Seseorang yang mati di masa-masa fatrah, di masa-masa kekosongan Rasul. Empat orang ini, barakallahu fikum, disebut ahlul mihnah. Ay alladzina yumtahanuna yaumal qiyamah. Empat jenis orang itu disebut dengan ahlul mihnah, yaitu orang-orang yang nanti diuji, diuji langsung di hari kiamat. Mereka ini juga disebut sebagai ahlul a'zar. Empat jenis orang yang mendapatkan uzur. Yang satu uzur karena tuli, yang satu uzur karena idiot dungu alias goblok layak kesyai'an, yang ketiga uzur karena sudah sangat tua renta. Ketika datang Islam sudah sangat tua renta. Sementara yang keempat uzurnya belum ada Rasul pada masa dia. Disebut dengan ahlul a'zar. Empat jenis orang yang mendapatkan uzur. Di yaumul qiyamah disebut dengan ahlul mihnah. Alladzina yumtahanuna yaumul qiyamah. Yang di mihnah, yang diuji, yang dites langsung di hari kiamat. Rasul mengatakan setelah itu, kata Rasulullah SAW, fa'ammal asam fayaqul. Adapun yang tuli, dia beralasan, ya Rabbi, ay Rabbi, laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'a. Wahai Rabbu, Islam datang, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Ini alasannya. Wa ammal ahmaq, adapun orang yang idiot, fayaqul, maka dia beralasan, Rabbi, wahai Rabbu, laqad ja'al islamu wasibyanu yahdhifunani bil ba'r. Wahai Rabbu, Islam datang dalam keadaan anak-anak kecil melempari aku dengan celetong. Al ba'r itu kotoran sapi, namanya celetong, betul? Ya, apa namanya itu? Kalau orang sini bilang celetong. Baca, celetong di sini. Kotoran sapi namanya ba'r. Datang Islam, anak-anak kecil melempari aku dengan kotoran sapi, dikarenakan dia idiot. Wa ammal harim fayaqul. Sementara yang tua renta, yang tua bangka berkata, beralasan, Rabb qad ja'al Islam wa ma aqilu syai'a. Sungguh Islam datang dalam keadaan sudah tua renta. Wa ammal ladzi mata fil fatrah. Adapun orang yang mati di masa-masa fatrah, fayaqul, dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ma atani laka min rasul, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku darimu. Enggak ada rasul kepada saya. Ini semuanya menyampaikan alasannya masing-masing. Dan semua alasan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan mereka semuanya ma'dzuruna bihalihim, dapat uzur dengan keadaannya masing-masing. Qala fayakhudhu mawathiqahum, maka Allah pun mengambil perjanjian dengan mereka. Apa itu? La yuti'unnahu. Ini isi perjanjiannya. La yuti'unnahu. Sungguh-sungguh mereka akan mentaati Allah. Janji untuk mentaati Allah. Fayursilu ilaihim, maka Allah pun mengutus seseorang kepada mereka untuk menyampaikan, anidkhulun nar. Kalian semuanya silakan masuk neraka. Dibahasakan api bukan neraka ya. Udkhulun nar. Kalian semuanya masuk api. Qala, kata Rasulullah SAW, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, lau dakhaluha, kalau seandainya mereka memasuki api itu, lakanat alaihim bardan wasalama, maka sungguh api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi mereka. Nah, dari mereka ini, kalau mereka masuk api, maka dia masuk surga. Sebab mentaati Allah Azza wa Jalla. Yang tidak mau masuk, dimasukkan neraka betulan. Dikarenakan tidak mau mentaati Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullah, qala limamu Ahmad rahimahullah, haddathana Ali. Man Ali? Ali bin Abdullah bin Jahal Madini yang tadi. Qala haddathana Mu'ad ibn Hisham, qala haddathani Abi. Man Abu? Hisham At-Tastawai. Anil Hasan, wal Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Al Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Siapa namanya Abul Hasan? Bapaknya Al Hasan. Namanya Yasar. Al Hasan ibnu Yasar Al-Basri. Tapi dikenal dengan sebutan Al Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. An Abi Rafi', an Abi Hurairah radhiyallahu anhu mithla hadza. Sama seperti itu. Jadi datang dari dua orang sahabat. Yang pertama dari sahabat Al-Aswad ibnu Sari'. Betul? Yang di atas. Yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Hisham Ad-Dastawai memiliki dua jalur. Meriwayatkan dari Qatadah, dari Ahnaf, dari Aswad ibnu Sari' radhiyallahu anhu. Jalur yang kedua, Hisham meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah. Saling menguatkan. Qala ghaira annahu qala bi akhirihi, hanya saja Rasul bersabda pada akhirnya, faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama. Siapa saja yang memasuki api itu, maka api itu akan menjadi dingin dan keselamatan bagi dia. Wa man lam yadkhulha, namun barang siapa yang tidak memasuki api itu, yushafu ilaiha, justru dia akan diseret menuju ke neraka. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih. Ini dibaca ya, Pak. Jadi cara menghafalnya nanti antum menyebut nama syekh dulu. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah fil Jami' as-Sahih. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa kan sanadnya. Jadi selesai kamu katakan hadza hadits, qala Syekh Muqbil rahimahullah, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih. Akhirnya. Assalamualaikum. Menetapkan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Dan ini yang diinginkan adalah Syekh Muqbil rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab ini. Karena bab kita ialah iman kepada hari kebangkitan. Baik, yang pertama hadis ini menunjukkan itsbatu yaumil qiyamah atau al-imanu bi yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat, beriman dengan adanya hari kiamat. Ini termasuk iman kepada hari akhir. Yang kedua, Ithbatul mihnah yaumal qiyamati lil arba'atil madhkurin fil hadith. Lil arba'atil madhkurina fil hadith. Artinya, yang disebutkan dalam hadis menetapkan adanya mihnah dalam kurung ujian atau tes langsung di hari kiamat nanti untuk empat jenis orang yang disebutkan dalam hadis. Siapa itu? Yang tuli, yang kedua yang idiot, yang ketiga yang tua bangka, yang keempat yang mati pada masa fatrah, masa kekosongan Rasul. Nama ya. Empat orang ini Ikhwan yang rajih, yang sahih dari kalangan para ulama, dari akwal para ulama, mereka semua yumtahanuna yaumul qiyamah li hadzal hadis. Mereka diuji, dites langsung dari kiamat dengan nas hadis ini. Maka kita ifatkan bukan semata-mata menetapkan adanya hari kebangkitan, tapi pada hari kiamat nanti banyak peristiwa-peristiwa. Di antara peristiwanya adalah mihnah, menguji, mengetes empat orang ini di hari kiamat nanti. Barakallahu. Nah, yang ketiga, annal arba'atal madhkurina fil hadis min ahlil a'dzar. Min ahlil a'dzar. Annal arba'atal madhkurina fil hadis min ahlil a'dzar. Alladzina yu'dzaruna bihalihim. Yang artinya, yang ketiga, faedah yang ketiga ialah bahwasanya empat jenis orang tadi termasuk ahlul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur dengan keadaannya masing-masing. Jadi ketika ada orang yang idiot, dat, tayyib barakallahu fikum. Diulangi lagi, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah bahwasanya empat jenis orang tersebut termasuk ahlul a'dzar, yang mendapatkan uzur dengan keadaannya masing-masing. Artinya, ketika datang Islam, datang bimbingan Islam, mereka dalam kondisi yang seperti ini, lalu mereka melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Islam, maka mereka tidak dikafirkan. Tayyib, enggak dihukumi kafir dikarenakan uzur yang ada pada mereka. Dan untuk empat jenis orang ini ditangguhkan urusannya di hari kiamat nanti, yumtahanul yaumul qiyamah. Diuji, dimihnah, dites langsung di hari kiamat nanti. Misal Islam datang kepada suatu masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendengar dakwah Islam, ternyata di antara mereka ini ada yang ahmak, ada yang idiot, yang lainnya normal, maka yang lainnya tidak dapat uzur. Balaghahumul Islam, sudah sampai kepada mereka Islam, sampai kepada mereka da'atul Islam, mereka bisa mencernanya, mereka bisa memahaminya. Tayyib, ketika mereka tadi melaksanakan perkara-perkara yang melanggar prinsip Islam atau menolak Islam, dikatakan kafir, yuhkam bikufri. Yang idiot ini enggak. Kenapa? Ma'zuruna lihamaqatihi. Ma'zurun lihamaqatihi. Dia ma'zur, dikasih uzur karena idiotnya itu. Sebagaimana keadaan dia? Nanti dia yaumul qiyamah, yumtahan, diuji, dites di hari kiamat nanti. Ada di antara mereka ada yang harim. Sudah sangat tua, renta, tua, bangka, enggak bisa mikir, sudah pikun. Halas. Maka dia ditunda di hari kiamat nanti, yumtahan, diuji, dites, dia melalui kiamat. Atau dia tuli, layas ma'asyai'an. Atau dia, yang terakhir yang ayam mufatrah. Sehingga orang-orang seperti ini tidak bisa dihukumi kafir. Tetapi, dia dapat uzur dengan keadaannya masing-masing, dan perkara mereka diserahkan kepada Allah, yumtahanun, yaumul qiyamah, diuji, dites, nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Naam. Itu maksudnya min ahlil a'zar. Faedah yang keempat, hadzal hadis dalilun 'alal 'udzri bil jahl. Hadzal hadis dalilun 'alal 'udzri bil jahl. Hadis ini merupakan dalil yang disebutkan para ulama untuk masalah uzur bil jahil. Seseorang itu dikasih uzur karena kejahilannya. Dia berbuat sesuatu karena jahil. Tidak dosa karena kejahilannya. Bahkan mungkin dia mengerjakan perkara yang termasuk kekufuran, tidak dikafirkan karena kejahilannya. Namanya al-udhru bil jahl. Dikasih udhur dengan kejahilannya. Hadis ini termasuk hadis yang dijadikan hujjah dalil oleh para ulama untuk masalah ini. Barakallahu fikum. Al-faidah al-khamisah. Faidah yang kelima. Inna ta'atallahi wajibah. Ta'atallahi azza wa jalla wajibah. Bahasa yang lain, wujubu ta'atillahi ta'ala. Wujubu ta'atillahi ta'ala. Bahwasanya mentaati Allah itu hukumnya wajib. Bahasa yang lain, kewajiban mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wajibnya dari mana ya Pak? Yang pertama, termasuk mitsaq. Pada kata-kata saya khudhu mawathiqahum layuti'unnah. Ta'atullah minal mitsaq. Ketaatan kepada Allah itu termasuk perjanjian Allah dari hamba-hambanya. Maka wajib. Yang kedua, sisi kedua yang menunjukkan wajibnya adalah anna ta'atallahi sababu dukhulil jannah. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala sebab masuk dalam surga. Nih, dalam riwayat ini. Ketika mereka mentaati Allah suruh masuk api, maka mendapatkan apa ya kan? Mendapatkan jannah, dapat surga, dingin, selamat bagi dia. Itu menunjukkan ketaatan kepada Allah sebab masuk dalam surga. Sisi yang ketiga, sebaliknya, ada muta'atillah sababu dukhulin nar. Tidak mentaati Allah merupakan sebab masuk dalam neraka. Dalam riwayat ini, ketika mereka tidak mau mentaati Allah, tidak mau masuk api, justru seret ke dalam api neraka. Yushabu ilaiha, wa man lam yadkhulha yushab ilaiha. Yang enggak mau mentaati Allah, yang enggak mau masuk dalam api tadi, seret ke dalam neraka. Menunjukkan apa? Ada muta'atillah sababu dukhulin nar. Tidak mentaati Allah itu merupakan sebab dimasukkan dalam neraka. Tiga poin ini menunjukkan bahwasanya mentaati Allah hukumnya apa ya kan? Wajib. Mentaati Allah hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Nah, Yang ke? Al-faedah as-sadisah. Faedah yang keenam. Anna awamir Allah Ta'ala qad takunu ghayra mulaimatin bin nafs. Anna awamir Allah Ta'ala qad takunu ghayra mulaimatin bin nafs. Tayyib. Fahiya mihnatun wa litamhis. Fahiya mihnatun wa ikhtibarun litamhis. Faedah yang keenam. Faedah yang bisa nulis Arab yang cepat. Yang ini talibnya dua edisi ya, Van. Edisi Arab sama edisi Indonesia ya. Yang edisi Arab untuk yang sudah lanjut, din 2, din 1, din 3 gitu ya. MTF yang insya Allah. Nah, yang edisi Indonesia yang belum bisa. Jadi semuanya dapat insya Allah. Faedah yang ke-6, bahwasanya perintah Allah Azza wa Jal terkadang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu. Coba bilang lagi ya. Pada yang keenam, bahwasanya perintah-perintah Allah Azza wa Jal terkadang tidak sesuai dengan nafsu. Di sini apa perintahnya? Dalam riwayat ini perintah untuk masuk ke dalam api. Sesuai enggak dengan nafsu kita? Enggak sesuai dengan nafsu, bahkan akalnya kita. Ini adalah mihnatun wakhtibar. Fahiya mihnatun wakhtibar. Itu adalah ujian dan cobaan bagi kita. Apa fungsinya? Litamhis. Dalam rangka untuk menyaring kaum muslimin, menyaring hamba-hamba Allah. Supaya diketahui mana yang taat, mana yang enggak taat, mana yang jujur, mana yang dusta. Tamhis. Ketika dia imannya kuat, dia akan mentaati perintah Allah bagaimanapun keadaannya. Mau sesuai dengan akal atau tidak, sesuai dengan hawa nafsu atau tidak, itu perintah Allah, kerjakan. Ada mukmin shadiqun fi imanih. Mukmin jujur keimanan. Tapi yang tidak, maka dia kadzibun, dusta dalam keimanannya. Dan ini banyak. Paham ya? Wa ya kathira. Perintah-perintah dengan tipe semacam itu sangat banyak. Terkadang enggak sesuai dengan hawa nafsu, terkadang enggak sesuai dengan akal, enggak mungkin dicerna dengan pikiran. Prinsipnya seorang muslim, sami'na wa ata'na. Dengarkan, taati, kerjakan. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiikum. Banyak ya, Pak. Contoh dalam perkara salat. Subuhnya 2, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Secara akal, kenapa subuhnya kok 2? Zuhurnya kok 4? Asar kok 4? Maghrib kok 3? Isya kok 4? Kenapa enggak 2 saja semuanya? Itu sudah di luar kemampuan akal. Tapi dikarenakan itu merupakan perintah Allah Azza wa Jal, maka seorang muslim wajib mentaatinya. Walaupun akalnya enggak bisa mencerna. Sami'na wa ata'na. Tamhis. Untuk ujian, cobaan, menyeleksi keimanan masing-masing kita. Barakallahu. Termasuk di sini perkara yang enggak sesuai dengan nafsu kita. Masa perintahnya masuk api. Enggak nyambung. Itu secara akal, secara perasaan kita. Tapi itulah perintahnya Allah Azza wa Jal. Terkadang perintahnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Taati. Itu sifatnya seorang muslim. Kamu dengarkan, kamu taati. Di balik itu ada pahala besar, hikmah yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini yang terpenting yang harus dicamkan baik-baik, barakallahu fikum, dalam masalah ini. Cukup ya, 6 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Cukup dihafalkan untuk pekan depan. Kelihatannya panjang, tapi dia gampang. Kenapa? Dikarenakan tartib urut. Nah gitu ya, urut. Arba'atun yawmal qiyamah, rajulun asam la yasma'u syai'a, rajulun ahmaq, rajulun harim, rajulun mata ala fatra, fa'amal asam fayakul rabbi, fa'amal kada, fa'amal kada. Gampang. InsyaAllah gampang. Tak kasih kesempatan 7x24 jam. 7x24 jam untuk menghafal, alias seminggu, sepekan. Yang tidak hafal diapakan? Yang tidak hafal diapakan? Baik. Untuk pekan depan, barakallahu fikum. Semua MTF 1, 2, 3, lughah din 1, 2, 3, tasawijin menghafal dengan isnadnya, barakallahu fikum. Nah, ikhwan, assalamualaikum. Waktunya sudah terlalu malam, banyak yang harus dikerjakan setelah ini. Jadi saya cukupkan sekian, dihafalkan untuk esok, untuk sepekan berikutnya ya. Dan berjumpa lagi insyaallah pada kesempatan yang lain. Taqabbalallahu huna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakum.